Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kenikmatan yang besar yang telah kita terima pada pagi hari ini adalah nikmat waktu, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mendulang lebih banyak lagi manfaat daripada kehidupan ini, untuk mendulang keberkahan yang Allah tebarkan kepada hamba-hambanya di tempat-tempat tertentu, pada program-program tertentu, termasuk diantaranya adalah keberkahan di dalam radio kita yang tercinta ini, yang kita alhamdulillah masih bisa mendengarkan di dalam acara yang bermanfaat ini. Masyarul muslimin rahimahullah, lalu yaitu aku bangga mendidik anakku. Kebanggaan orang tua sebagai pendidik bagi anak-anaknya adalah merupakan modal dasar dalam keberhasilan menghantarkan anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Kebanggaan orang tua menjadi pendidik bagi anak-anaknya merupakan asas yang sangat menentukan kesuksesan dia sebagai orang tua. Kebanggaan orang tua sebagai pendidik bagi anak-anaknya akan memudahkan bagi orang tua untuk lebih bersabar di dalam menanggung berbagai kendala-kendala dan rintangan yang mereka hadapi di dalam mendidik anaknya. Karena kebanggaannya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengasuh dan pembimbing bagi anaknya adalah merupakan sanjungan yang akan bisa meredam semua penderitaan yang dialami. Kebanggaan orang tua sebagai pendidik bagi anaknya akan membuat dia mencari inovasi, mencari cara yang terbaik dan paling efektif di dalam mendidik bagi anaknya. Dia akan cari metode-metode tertentu. Tidak hanya melulu dengan satu metode di dalam mendidik anak, akan tapi dia akan kreatif, akan membuat orang tua semakin memiliki ide-ide yang brilian, sehingga membuat sang anak tidak akan pernah bosan bersama orang tuanya, sekalipun 24 jam bersama uminya, bersama bapaknya, dikarenakan kreativitas yang disampaikan oleh bapak dan ibunya ketika mendampingi dirinya. Kebanggaan seorang tua sebagai seorang pendidik bagi anak-anaknya akan membuat orang tua tadi berusaha memeras akalnya. Bagaimana anaknya mendapatkan hidayah ini? Karena dia tahu kesuksesan orang tua hanya diukur sejauh mana dia berhasil di dalam mendidik anak-anaknya. Maka dari itu, perlu kita sampaikan materi yang sangat berharga ini tentang keutamaan-keutamaan mendidik anak, sehingga ada timbul rasa bangga, timbul percaya diri pada diri orang tua, sekalipun dia sebagai ibu rumah tangga, sekalipun dia sebagai apapun juga profesinya, dia akan merasa bangga dan tersanjung ketika berhadapan dengan anaknya, karena dia akan menjadi seorang pendidik bagi anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, telah lampau kita sampaikan hadis sanjungan Allah dan Rasulnya bagi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama dan mengajarkannya. Ini menyanjung bagi orang tua dan anaknya yang terlibat dalam sistem pembelajaran tentang Al-Quranul Karim. Orang tuanya menjadi yang terbaik karena dia mengajarkan Al-Quran, sedangkan anak menjadi yang terbaik dikarenakan dia belajar Al-Quran. Jadilah dalam sebuah keluarga tersebut, orang tuanya menjadi pengajar-pengajar Al-Quran bagi anak-anaknya, dan anak-anaknya menjadi orang-orang yang belajar tentang Al-Quran. Dan disitulah dikatakan sebagai sebuah rumah yang terbaik yang pernah ada di permukaan bumi ini, dikarenakan dalam rumah tersebut hidup pembelajaran tentang Al-Quranul Karim. Pembelajaran tentang Al-Quran ini, sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu bersifat makna dan bersifat lafaz. Pembelajaran secara lafaz adalah pembelajaran tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana tajwidnya, dimulai dari pengenalan huruf, huruf hijaiyah, hingga dia mahir membaca Al-Quran. Pembelajaran secara makna masuk di dalamnya mengajarkan kepada anak-anak tentang adab-adab dalam Islam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan Al-Qur'anul Karim dalam kesehariannya, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, bagaimana bekerjanya, bagaimana duduknya, bagaimana ibadahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Qur'an, ketika ditanya kepada beliau bagaimana akhlak Rasulullah SAW kesehariannya, maka Aisyah mengatakan, adalah akhlak Rasulullah kesehariannya adalah akhlak Al-Qur'anul Karim. Padahal di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan tentang adab-adab tidur, tidak ada yang menjelaskan tentang adab-adab makan, dan seterusnya. Ya. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Akhlak yang dipandu oleh Al-Quranul Karim. Maka pembelajaran tentang adab-adab makan, adab tidur, adab bergaul, adab bertamu, dan seterusnya. Termasuk di sini adalah pembelajaran Al-Quran secara makna. Termasuk di dalamnya adalah mengajari anak tentang tata cara sholat. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dalam Al-Quran disebutkan, aqimis sholat wa atuz zakah. Tegakkan sholat, bayarlah zakat. Akan tapi bagaimana dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana cara sholatnya. Cara zakat. Nisabnya kaul yang tidak dijelaskan. Bagaimana cara rukuk, cara sujud. Apa bacaannya tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Berarti mengajarkan fikih, mengajarkan hadis. Termasuk di situ adalah mengajarkan Al-Quran secara makna. Masyarul muslimin rahimahullah. Maka begitu luasnya makna daripada pembelajaran Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim ini. Maka orang tua yang terus terlibat di dalam mendidik anak-anaknya dalam rumah tangganya, termasuk mendapatkan sanjungan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Aku bangga mendidik anak-anakku. Dikarenakan ketika aku mengajarkan anak-anakku, maka para malaikat bersolawat kepadaku. Semut-semut yang ada di sarang-sarangnya mendoakan kepadaku. Hingga ikan-ikan yang ada di lautan. Semuanya mendoakan kepadaku. Bagaimana aku tidak bangga yang seperti ini ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengarkanlah wahai para orang tua. Camkanlah hadis ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanjung kalian ketika kalian terlibat di dalam mendidik anak-anakmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum wa inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta annam lata fi juhriha wa hatta al khut la yusalluna ala muallimin nasa al-khaira. Hadisun sahih fi sahihil jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim ala al-abid. Kelebihan atau keutamaan seorang yang alim, yang memiliki ilmu, al-abid, dibandingkan dengan ahli ibadah, yang ilmunya pas-pasan, dia hanya punya semangat beribadah. Sedangkan si alim, dia memiliki semangat untuk belajar dan mengajar. Perbedaannya kata Rasulullah SAW, kafadli ala adnakum, seperti keutamaan aku, keutamaanku, kata Rasulullah SAW, keutamaan Rasulullah dengan orang yang paling rendah di antara kalian. ayatnya. Wa inna Allaha wa malaikatahu wa ala samawati wal ardi hatta anna mlata fi juhriha wa hatta al-khut. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi hingga semut-semut yang ada di sarangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan, yang ada di air. La yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Mereka sungguh akan bersolawat. Salawat mereka panjatkan kepada siapa? Kepada muallimin nas al khaira. Kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Salawat mereka ditujukan untuk orang-orang yang terlibat dalam mengajar kebaikan kepada manusia. Salawat mereka ditujukan kepada para ibu dan bapaknya yang aktif mengajar kepada anak-anaknya. Hadis sahih. Di Sahihil Jami. Hadis ini sahih. Disebutkan oleh Albani dalam Sahihil Jami. Nomor 4213. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan adanya satu kaum yang dipanjatkan salawat untuk mereka. Memanjatkan salawat itu bukan sembarang orang, akan tapi Allah sendiri. Allah sendiri bersama para malaikatnya yang tidak memiliki dosa. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Ya, itu para malaikat. Kaum yang suci, yang mulia, mendoakan kepada para guru-guru yang aktif mengajarkan kebaikan. Demikian juga ikan-ikan yang ada di laut. Siapakah yang bisa menghitung jumlahnya ikan yang ada di laut? Ya. Subhanallah, tidak ada seorang pun yang mampu menghitung. Demikian juga annamlah, semut-semut yang ada di sarang. Siapakah yang mampu menghitung jumlah semut yang ada di sarang? Semuanya bersolawat kepada orang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka dari itu, ketika Rasulullah SAW bersabda seperti ini, beliau mengawali dengan fadilah, keutamaan orang yang alim atas orang yang abid. Ya. Karena orang tidak akan mungkin bisa mengajar tanpa dia memiliki ilmu. Maka dia harus menjadi seorang murid terlebih dahulu. Dia harus belajar lebih dahulu untuk bisa mengajar. Dia harus mencari ilmu dulu untuk menjadi seorang guru. Kata pepatah mengatakan, orang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak akan bisa memberikan apa-apa. Tidak memiliki ilmu, tidak bisa memberikan ilmu. Tidak memiliki uang, tidak bisa bersedekah. Dan seterusnya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan fadlul alim dimulai dengan keutamaan orang berilmu. Hanya orang yang mempunyai ilmu yang mampu mengajar kebaikan kepada manusia, yang mampu membedakan ini baik dan ini buruk. Dengan apa mereka membedakannya? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Dengan Al-Quran wa Sunnah. Ilmu yang bisa membedakan Al-Quran apa? Baik dan buruk. Batil dan hak. Belak dan lurus. Adalah Al-Quran wa Sunnah. Ini adalah orang alim. Karena dia memiliki bekal ilmu. Sehingga dia bisa mengetahui ini baik dan ini buruk. Dia mengamalkannya. Dia mengajarkannya. Berbeda dengan abid. Yang hanya sibuk di dalam beribadah untuk dirinya. Yang dia tidak memiliki semangat yang besar sebagaimana seorang yang alim tadi. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tariqatul Hijratain menyebutkan kesempurnaan manusia. Pada diri manusia itu ada yang bertingkat-tingkat kesempurnaannya. Manusia itu akan sempurna di dalam dirinya dengan ilmu. Maka dia harus membekali dengan ilmu agama. Dia harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Rasulnya. Mengenal agama Islam. Dan ilmu di sini tentu bukan ilmu yang didapatkan dengan qil, tapi bil adillah, dengan dalil. Selanjutnya yang kedua adalah seseorang yang menyempurnakan dirinya dengan amal. Setelah dia memiliki ilmu, maka dia beramal. Dia mengamalkan ilmunya. Amalnya dipandu dengan ilmu. Ya. Dan ilmunya diamalkan. Amal yang ilmiah. Ya. Ilmu yang amaliyah. Itu adalah kesempurnaan pribadi. Kesempurnaan pribadi. Adapun mukmin yang paling sempurna adalah ketika dia sudah menggapai derajat kesempurnaan ini, dia berusaha menyempurnakan orang lain. Dia bisa berusaha menyempurnakan orang lain. Yaitu mengajarkannya, mendakwahinya. Mengajak agar orang-orang yang lainnya mendapatkan kesempurnaan seperti dirinya. Dia pacu semangatnya orang lain ini untuk menuntut ilmu, untuk beramal, dan untuk menyempurnakan orang yang lainnya lagi. Dan terus seperti itu. Itulah derajatnya manusia yang tertinggi. Dan itu telah diduduki oleh para nabi dan rasul. Setelah mereka mendapatkan derajat yang tinggi di dalam kepribadiannya, maka mereka berusaha menyempurnakan orang lain. Menyempurnakan orang lain untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimallah. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang terlibat di dalam mengajar, di dalam sistem pembelajaran, akan mendapatkan doa dari para malaikat, dari ikan-ikan yang ada di laut, dan juga semut-semut yang ada di dalam sarangnya? Maka jawabannya ada dalam panggalan hadis yang terakhir. Bahwasanya salawat yang dipanjatkan oleh Allah, para malaikat dan ahlu samawat wal ard, semut-semut yang ada di lautan, yang ada di sarangnya, ikan-ikan yang di lautan, salawatnya itu hanya diperuntukkan kepada muallimin nas al khairah, orang yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan kebaikan. Siapa saja yang tidak mengajarkan kebaikan, bahkan dia terlibat dalam pembelajaran yang buruk, materi yang diajarkan bukan baik, bukan hak, bukan yang benar, maka dia tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan salawat dari para malaikat, semut dan ikan-ikan yang ada di laut. Yang mendapatkan salawat ini hanyalah orang-orang yang bisa menentukan ini baik dan ini buruk. Dia bisa memberikan tasfiyah wa tarbiyah. Dia bisa mentasfiyah, menyaring, memfilter yang buruk-buruk dikatakan ini buruk. Anaknya dia paham, dia tahu, dia kenal materi ini, akan tapi anak itu dia tidak ada keinginan untuk melakukannya. Dikarenakan sudah ada pesan dari para orang tua bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Tasfiyah. Tasfiyah. Yang baik. Yang jelas tidak baik. Yang tidak perlu ada tasfiyah lagi. Menanamkan kebaikan kepada anak. Kebiasaan kepada anak. Inilah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, dari para malaikat, dari semut-semut, serta ikan yang ada di laut. Kemudian mengapa mereka mendoakan, para malaikat mendoakan, semut-semut ikan mendoakan, ikan-ikan yang ada di laut ikan mendoakan, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia? Mengapa semut ikut mendoakannya? Mengapa ikan-ikan yang ada di laut ikut mendoakannya? Subhanallah. Sebagian para alim menjelaskan bahwa para makhluk tadi merasakan dampak positif dari pembelajaran yang disampaikan oleh para guru tadi. Para orang tua yang telah mengajarkan kepada anaknya. Makhluk tadi mendapatkan, merasakan dampak positif. Setelah sang anak mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana menyayangi binatang, bagaimana dia harus memberikan makan, tidak boleh menyiksa. Setelah mendapatkan hadis, diajarkannya hadis, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah memerintahkan, mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Kata Rasulullah SAW. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Allah menetapkan, mewajibkan atas kalian untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Hingga disebutkan dalam oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Sekiranya kita harus membunuh, maka disuruh membunuh dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang mempercepat pembunuhannya. Bukan tersiksa. Yang berkepanjangan. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau kalian harus membunuh, maka perbaikilah cara pembunuhan kalian. Ada hadis-hadis yang memerintahkan untuk membunuh tikus, membunuh cicak, membunuh kalajengking. Ya. Itu diperintahkan pembunuhannya, bukan dengan cara menyiksa. Ya. Bukan, akan tapi kaidahnya Islam. Sehingga Islam itu dirasakan rahmatnya oleh ikan-ikan, oleh para makhluk yang lainnya, oleh semut. Sehingga manusia tidak menyiksa semut, tidak menyiksa ikan. Sekiranya mereka harus dimakan, maka yang makannya adalah orang-orang yang berilmu, yang tahu bagaimana cara memperlakukan dia sebagai hewan yang akan dimakan. Ya. Maka dia akan mempercepat supaya ikan itu cepat terbunuh, cepat mati. Ya. Subhanallah, sampai seperti itu. Semut-semut pun tidak terzalimi. Ketika semuanya bermuara kepada Islam, menyebar pendidikan secara Islam di seluruh lapisannya, masya Allah, ya, maka mereka, para penduduk, para kaum tadi, akan terus bersolawat. Karena mereka merasakan dampaknya yang sangat besar. Ya. Demikian juga para malaikat merasa terganggu dengan seorang yang makan jengkol ketika dia ke masjid. Malaikat terganggu. Ya. Belum sikat gigi. Ketika makan jengkol, ketika makan petai, ketika makan bawang putih, dan seterusnya. Ya. Maka dengan pembelajaran hadis-hadis tentang hal-hal yang seperti tadi, maka mereka akan mencuci mulutnya, akan menggosok gigi, akan bersiwak, akan makan minyak wangi, sehingga malaikat pun tidak terzaliminya. Ya. Inilah salah satu alasan bahwasanya mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, dikarenakan mereka ikut merasakan dampak positif yang ditimbulkan dari pembelajaran yang disampaikan para guru tadi. Lebih jauh kita berpikir, bagaimana kalau manusia itu sudah tidak ada lagi yang tertarik dalam mengajar kebaikan kepada manusia yang lainnya? Apa yang terjadi? Tidak ada guru lagi. Manusia ketika sudah tidak ada lagi yang menegur, tidak ada lagi yang mengajar ini baik dan ini buruk, maka yang terjadi adalah kehidupan manusia tidak lain adalah kehidupan binatang. Kehidupan hewan yang tidak memiliki peri kemanusiaan. Yang tidak memiliki lagi kejujuran. Khianat mengkhianati. Tidak ada kasih sayang di antara mereka. Kehidupan yang kejam, yang bengis, yang garang. Yang tidak memiliki kasih sayang kepada yang lainnya. Kehidupan seperti binatang buas. Satu saling mangsa yang lainnya. Si kaya makan kepada si miskin. Menjerat. Menghisap darahnya hingga habis. itulah para lintah darat. Yang dia berusaha untuk meminjami uang dan seterusnya. Sehingga tercekik lehernya. Habis darahnya. Matilah si miskin ini. Dan kenyanglah si kaya. Dan terus seperti itu. Dia membuat geng-geng baru yang lainnya. Memiliki kekuatan. Saling menerkam satu dengan yang lain. Tidak ada kejujuran di antara mereka. Pengkhianatan terjadi di mana-mana. Yang lebih ngeri, tidak ada lagi tauhid lagi yang ditegakkan oleh manusia. Ketika itulah terjadilah kerusakan yang besar di permukaan bumi ini dengan hancurnya alam semesta. Kepada semua ini. Karena sudah tidak ada kebaikan yang tersisa dari permukaan bumi ini. Ketika tidak ada lagi orang-orang yang memiliki semangat dalam mengajarkan kebaikan. Ketika orang tua dan ibunya tidak memiliki semangat untuk menanamkan kebaikan kepada anak-anaknya. Tidak memiliki waktu lagi untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Dan semua keluarga seperti itu. Sibuk dengan urusan dunianya. Maka yang terjadi adalah generasi berikutnya. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun berikutnya. Masya Allah. Akan menjadi generasi yang paling buruk yang terjadi di permukaan bumi ini. Allah hancurkan semuanya. Ketika sudah tidak ada lagi yang mengucapkan La ilaha illallah. Tidak ada lagi orang yang mengajak kepada kalimat La ilaha illallah. Dan kehancuran itu pun dirasakan oleh para ikan, semut-semut dan seterusnya. Maka mereka terus mendoakan kepada para guru yang mengajarkan kepada ikan, kepada para orang tua yang terlibat dalam pembelajaran kepada anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ada satu ucapan Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan sebagaimana ucapan beliau ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Fudail bin Iyad mengatakan, alimun, amilun, muallimun yud'a kabiran fi malakutis samawat. Alimun, orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, amilun, dan mengamalkan ilmunya. Muallimun, mengajarkan ilmunya kepada manusia. Yud'a kabiran fi malakutis samawati wal ard. Mereka ini dipanggil, diseru, diberikan gelar, dibanggakan oleh Allah sebagai orang besar, orang yang hebat, mendapatkan pujian yang terlampau banyak dari Allah SWT di hadapan para malaikat. Di kerajaan Allah yang ada di langit. Subhanallah. Wahai para orang tua. Sekalipun kita bukan seorang yang alim besar. Yang memiliki ilmu yang banyak. Kita hanya memiliki perbendaharaan beberapa hadis. Beberapa ayat yang kita telah tahu tentang isi dan maknanya. Kita mengamalkannya. Kita berusaha mengajarkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada jajaran orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikatnya di kerajaan langit sana. Dipanggil sebagai orang yang hebat. alim, dia memiliki ilmu. Hamil, dia mengamalkan. Ini seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang telah menyempurnakan dirinya dengan ilmu dan amal. Muallim, dan dia berusaha menyempurnakan orang lain dengan mengajar, dengan berdakwah. Bukankah kita, wahai para orang tua, kita ingin menyempurnakan anak-anak kita? Kita tanamkan kepada anak-anak kita kecintaan tentang ilmu dan menghormati ahli ilmu. Kita tanamkan kepada anak-anak kita kemuliaan dan kehormatan dari ilmu din. Dan para ulama yang membawa ilmu agama ini, agar mereka terus berhias dengan ilmu. Berhias dengan ilmu. Dia akan merasa akan mendapatkan kebesaran karena ilmu yang dia miliki. Dan ketika dia mengamalkan ilmu, dia berakhlak yang baik, maka ilmu pun berhias dengannya. Ilmu pun merasa tinggi dan besar dikarenakan amal yang dipraktekkan oleh ahli ilmu. Yang lebih lagi adalah muallim yang mengajarkan ilmu tadi. Maka sekali lagi, seorang yang mengajar, menjadi seorang pengajar, dia harus memiliki ilmu. Akan tapi pertanyaannya, apakah dia harus memiliki kesempurnaan ilmu, menguasai seluruh bidang ilmu dulu, baru dia mengajar? Tentu tidak. Ya. Ketika dia memiliki sebuah ayat, dia pahami maknanya sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pahami dengan paham yang benar sebagaimana dipahami oleh para sahabatnya. Maka dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan ayat tersebut, walaupun hanya satu ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya. Dan ini hadis. Ya. Yang salah kaprah disampaikan oleh para mubalig. Sampaikan walaupun satu ayat. Semuanya dia sampaikan. Tanpa dia merujuk dengan syarat anni, balighu anni, sampaikan dariku. Dariku, dari Rasulullah SAW. Bagaimana aku mengajarkan maknanya tentang ayat tersebut? Bukan ayat-ayat yang kita hafal dan kita tidak tahu maknanya. Wajib bagi kita mengetahui tentang makna daripada ayat tersebut ketika kita mau menyampaikan. Ketika sekedar mengajarkan lafaznya, mentalkinkan ayat, maka tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah mengajarkan maknanya. Maka itu harus makna itu diambil, dipahami dari para ulama yang ahli. Diapakan dari kitab-kitab tafsir, dari para sahabat. Karena para sahabat memahaminya, mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah. Sekali lagi, jangan menjadi kecil hati, wahai para ibu dan para bapak sekalian, untuk mengajarkan kepada anak-anakku. Bagaimana aku mau mengajar? Aku tidak tahu tentang ayat ini, ayat itu, hadis ini, hadis itu. Maka belajarlah. Nasihat kita yang pertama kali adalah belajar. Pahami ayat dan hadis. Satu ayat demi satu ayat. Satu hadis demi satu hadis. Sampaikan kepada anak kita. Pahamilah bagaimana para ulama menerangkan ayat tersebut, hadis tersebut. Sampaikan kepada anak kita, kita amalkan. Tidak menunggu kita menjadi seorang alim besar baru kita mengajar kepada anak. Menunggu bertahun-tahun, berpuluh tahun. Sampai akhirnya anak kita pun menjadi orang yang sudah dewasa. Menjadi pokok yang sudah besar, yang susah untuk diluruskan. Bukan seperti ini pemahamannya, akan tapi ayat yang sudah kita pahami. Ayat demi ayat. Kita amalkan dan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Hadis. Hadis demi hadis. Kita pahami, kita amalkan dan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Begitu terus. Maka ketika ilmu itu disampaikan, dia akan membawa keberkahan dan akan semakin kokoh ilmu tersebut di dalam hati-hati manusia. Hati orang-orang yang mengamal, yang menyampaikannya. Akan tapi ketika ilmu itu tidak pernah disampaikan, justru malah akan cepat hilang. Akan cepat hilang. Maka dari itu, ikhwani fiddin azimallah, para ibu dan bapak sekalian, belajar dan belajar. Belajar dan belajar, serta mengajar. Itu harus menjadi bagian aktivitas kita dalam keseharian. Agar kita nanti menjadi bisa mengajar kepada anak-anak kita, menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dikarenakan seorang yang mengajarkan semua ilmu yang dia dapatkan tanpa bisa memfilter ini baik atau buruk, maka dia akan mendapatkan satu kerugian yang besar. Sebagaimana nanti hadis kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang, tentang bahayanya orang-orang yang menyampaikan keburukan tanpa dia sadari. Dia akan memikul dosa dari orang-orang yang diajarkannya. Kebalikannya, orang yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari orang-orang yang pernah diajarinya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita akan sampaikan kepada Abu Afis sebagai pembawa acara. Tafadhol. Syukran san barakallahu fik. Demikian sebenarnya dimanapun Anda berada dari pembahasan mengenai pembahasan kajian Tarbiyatul Abna ataupun pendidikan anak-anak mengenai Aku Bangga Mendidik Anakku. Dan jangan lupa nanti Antum bisa bergabung bersama kami di line telepon serta di SMS online kami. Dan sebelum kita bergabung di sesi tanya-jawab, yaitu sesi soal-jawab, kita akan mendengarkan beberapa informasi yang berikut ini. Sahabat Ahang, dimanapun Anda berada, Antum masih bersama kami dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah yang kali ini disampaikan oleh Al-Ustaz Yusuf Iskandar dengan pembahasan mengenai Aku Bangga Mendidik Anakku. Dan bagi seorang dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami pada sesi yang kedua ini, Antum bisa bergabung di line telepon di 0778-467-106. Dan bagi Antum yang ingin bertanya melalui SMS online kami, silakan mengetik kode KI kemudian spasi nama, alamat serta pertanyaannya, dan kemudian dikirimkan ke 0856-684-10106. Kita bacakan Ustaz pertanyaan yang pertama dari Ummu Abdillah yang berada di Batu Aji. Ustaz, bagaimana cara yang baik untuk mendidik anak tentang bersosialisasi di lingkungan di sekitar yang kurang baik dan malah membawa pengaruh yang buruk? Apakah cukup jika anak diajak bersosialisasi satu minggu sekali ketika anak saya bawa pergi mengaji, Ustaz? Demikian. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali. Bagaimana cara mendidik bersosialisasi anak? Sesungguhnya perlu kita pahami bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maka disitulah dia membutuhkan belajar. Bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana dia bicara kepada orang lain. Bagaimana dia bermuamalah, bergaul, bersikap dengan orang lain. Dan bagaimana dia harus menanggapi, mensikapi sikap dari orang lain. Yang seperti ini dibutuhkan pendidikan dari kecil. Makanya di antara anak-anak itu ketika dia sedang bermain dengan sesamanya, dia hanya bukan hanya sekedar bermain, tapi dia belajar berkomunikasi, berbicara. Belajar bersikap, memperlakukan orang lain. Belajar menanggapi sikap orang lain. Belajar memaafkan. Dan terus belajar meminta maaf. Seperti itu. Jadi ketika anak diisolasi, tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, sebayanya. Kalau dia hanya berinteraksi dengan orang yang di atasnya terus, maka dia harus menghormati terus. Maka dia tidak tahu bagaimana memperlakukan dengan orang-orang yang ada di bawahnya. Akhirnya dia pun akan menghormati terus yang di bawahnya. Atau kalau mungkin dia akan memberontak, maka saya harus menjadi orang yang direndahkan terus. Enggak pernah dihormati bagi orang-orang yang ada di bawahnya, di bawah umurnya. Nah, seperti itu. Maka bersosialisasi, bergaul dengan teman sebayanya, dengan adik-adik yang ada di bawahnya secara umur, dengan kakak-kakaknya, dengan orang tua, itu adalah sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Biarkan mereka bergaul dengan temannya. Ya, akan tapi kita cukup mengawasi. Kalau kita ada waktu, ya, biarlah anak kita bermain sama teman-temannya. Kita awasi dari jauh. Ya, bagaimana perlakuan anak kita kepada temannya. Bagaimana dia memberi maaf, meminta maaf kalau dia salah. Bagaimana cara ngomongnya. Biar. Disitulah anak akan belajar dari pengalaman hidupnya. Dari pengalaman hidupnya. Jadi belajar tidak mesti harus di bangku sekolah. Disitulah ketika dia sedang bermain, berinteraksi dengan teman sebayanya, dia sedang belajar. Tentu, sekali lagi, membiarkan mereka secara mutlak untuk bergaul tanpa kontrol, itu sesuatu yang salah besar. Ya. Atau tidak boleh sama sekali. Kita proteksi. Nggak boleh kita, karena sangat mengkhawatirkan pengaruh lingkungan ini. Sehingga sama sekali nggak boleh. Ini pun juga salah. Ini pun juga salah. Sekali lagi, tengah-tengah. Biarkan anak kita bermain dengan anak-anak yang lainnya. Dengan tetangga. Baik yang muslim maupun yang non-muslim. Biarkan. Setelah dia bermain, kita berikan pesan-pesan. Di dalam rumah. Ketika bergabung, bermain dengan anak-anak non-muslim, bagaimana? Bagaimana akhlaknya? Dan seterusnya. Itulah baru kita berikan evaluasi. Atau ketika kita sempat untuk mengawasinya, kita berikan pendidikan kepada anak kita. Nah, gak boleh begitu sama temannya. Nah, harus dermawan. Kasih temannya kuenya. Dia belajar memberi. Dia belajar sedekah. Dia belajar sifat dermawan. Nak minta maaf karena kamu yang salah. Belajar dia, belajar minta maaf. Mengakui kesalahannya. Ya. Nak, enggak boleh membalas. Ya. Itu akan lebih baik. Maafkan dia. Kamu kan sudah besar. Enggak boleh membalas. Itu adik masih kecil, dia belum tahu. Dia belajar memaafkan. Dan begitu terus. Itu akan lebih arif dan bijaksana daripada kita proteksi sama sekali, tidak boleh bermain dengan teman sebayanya. Atau kita hanya berikan waktu bermain ketika dalam pengajian saja. Ini sesuatu yang salah. Ya. Biasanya anak-anak yang dia diproteksi tidak boleh bergaul dengan temannya, dia akan memiliki sifat egois. Ya. Dia pun kuper, kurang pergaulan. Temannya bisa ngobrol kesana kemari, dia gak bisa ngobrol, dia hanya menjadi penonton. Ya. Gak luas, gak bisa bergaul. Nanti depannya, ke depannya dia menjadi orang orang yang sudah dewasa, dia gak bisa ngomong. Gak bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Karena tidak terbiasa bergaul dengan orang lain. Maka di sini perlunya kita memiliki sifat yang arif, bahasnya cara bersosialisasi, cara mendidik anak bersosialisasi, maka berikan waktunya dia untuk bermain. Kita hanya cukup memberikan batasan-batasannya. Ya. Kalau ada anak-anak yang dia buruk akhlaknya, tajam lidahnya, perilakunya buruk, suka ambil ini, maka kita kasih. Nah, enggak boleh. Kamu boleh bermain, tapi enggak boleh bermain sama dia. Ya. Main, tapi jaga sholat lima waktu. Ya. Silahkan bermain, tapi nanti ya, hanya sampai jam sekian harus pulang. Biarkan. Ya. Itu ketika anak-anak tentu yang sudah bisa diberikan pesan-pesan kepada anak-anak. Adapun yang anak-anak masih kecil, maka kita tinggal mengawasi dari jauh. Bagaimana kita mengarahkan ketika dia berantem sama tetangganya, berantem sama anak di belakangnya dan seterusnya. Maka kita sebagai orang tua yang mendidik dia bagaimana memiliki sifat yang luhur, sifat yang mulia kepada teman-temannya yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran barakallahu fiik atas jawabannya kepada Ummu Abdillah yang berada di Batu Aji. Semoga bermanfaat. Dan bagi sahabat Ahang dimanapun Anda berada yang bergabung bersama kami di sesi tanya jawab ini, bagi antum yang ingin bergabung di line telepon, harap bergabung ke 468106 karena di 467106 karena di 468106 sampai saat ini masih dalam keadaan belum bisa kita gunakan. Dan bagi antum yang bertanya melalui SMS online kami, silakan mengetik kode KI kemudian spasi nama, alamat serta pertanyaannya dan dikirimkan ke 0856 6841 0106. Masih dari SMS online dari Ibu Yus yang berada di Batu Aji. Ustaz, apakah dampak pada anak kepada orang tua? Apakah dampak dari pertengkaran kedua orang tua terhadap anak yang mana mereka bertengkar di depan anak, Ustaz? Ya. Orang tua yang sering bertengkar. Ya. Ini membuat suasana keluarga tidak kondusif. Tidak bagus untuk perkembangan anak. Anak akan terganggu perkembangannya karena dia memikirkan keberantakan rumah. Boro-boro dia belajar. Dia hanya memikirkan bagaimana umi dan abinya rukun. Atau bahkan dia malu, menanggung rasa malu di hadapan teman-temannya yang lainnya. Karena setiap hari abi dan uminya bertengkar dan bertengkar. Kalau seperti ini akhirnya dia menjadi anak yang minder. Ya, depresi, stres. Ya. Belum lagi anak yang memiliki sifat dia anak tidak bisa tahan dengan mendengarkan suara yang keras. Begitu ada suara keras, dia kaget, jantungan. Tidak tahan dengan melihat darah. Tidak tahan dengan benda yang petah misalnya. Dengan tiba-tiba. Nah, seperti itu. Ini membuat anak akan trauma. Belum lagi mungkin anak akan, atau anak akan meniru ibu dan bapaknya. Oh begitu kalau bertengkar ya. Begiliran dia bertengkar sama saudaranya, sama teman-teman mainnya. Maka cara ibu dan cara bapaknya lah yang akan diterapkan oleh anak. Kalau ibu dan bapaknya ketika bertengkar itu keluar nama-nama binatang, ya, maka anak itu akan sama. Ya. Kepada teman-temannya ketika dia sedang bertengkar, nama-nama binatang akan keluar. Ibu dan bapaknya ketika bertengkar, piring terbang, saring lempar, saling limpar sini. Maka anak ketika bertengkar dengan temannya, dia akan melempar dengan batu dan seterusnya. Begitulah terus. Sekali lagi, orang tua ya, itu sangat menentukan di dalam mendidik anak. Ya. Kondisi keluarga sangat berpengaruh terhadap psikologi anak. Ya. Di samping sang anak adalah menjadi pecontoh yang baik bagi orang tuanya. Anak akan menjadi potret, akan menjadi fotokopi bagi orang tuanya. Kalau orang Jawa mengatakan, mangga itu tidak jatuh, ya, jatuhnya tidak jauh dari pokok. Itu sifat anak tidak jauh beda dengan orang tuanya. Dia bukan sekedar menyusu air susu, akan tapi juga menyusu watak-wataknya, sifat-sifatnya yang diwariskan oleh orang tuanya. Maka ini, jadi keluarga yang sakinah akan membuahkan anak semakin berkembang, ya, perkembangan jiwanya akan stabil, akan bagus. Ya. Ketika keluarga itu sakinah, keluarga itu tenang, tentram, damai. Kalaupun harus bertengkar ibu dan bapak, maka anak-anak tidak mengetahui. Ya. Hampir-hampir anak jangan sampai mengetahui umi sama abinya sedang bertengkar. Sesuatu yang biasa, suami dan istri berbeda paham, berbeda pendapat. Ya. Akhirnya di antara mereka ada permasalahan. Tapi permasalahan itu tidak mesti harus diselesaikan dengan pertengkaran ya, yang begitu vulgar. Dilihat oleh anak-anak, didengarkan oleh para tetangga. Ya. Usahakan anak tidak tahu, tetangga tidak tahu. Ya, kalau sedang ada pertengkaran antara suami dan istri, cukup diselesaikan sendiri berdua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz Barakallahu Fik. Silakan bagi sahabat yang dimanapun Anda berada yang bergabung bersama kami di line telepon di 467106. Karena di 468 saat ini masih dalam perbaikan, belum bisa kita gunakan. Anda bisa bergabung ke 467106. Dan di SMS online kami dengan mengetik kode KI, kemudian spasi nama, alamat serta pertanyaannya. Dan dikirimkan ke 0856-684-10106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Dengan Umu Raisa di Batam Center. Iya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, apa namanya Fatiha. Kan sekarang itu anak-anak kan pelajaran di sekolah kan udah mulai banyak gitu ya Ustaz, karena dia udah kelasnya udah kelas 4 ke atas lah. Terus saya itu sering berselisih paham dengan suami. Karena suami kan maunya saya itu selalu sabar. Terus apa istilahnya, maksudnya gak membiarkan secara bebas sih. Tapi istilahnya ngikutin apa maunya anak dengan cara belajarnya gitu. Cuman kan target dari sekolah, tuntutan dari sekolah itu kan ya istilahnya lumayan tinggi gitu Ustadz. Jadi bagaimana saya harus menyiasati hal ini? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika kita memahami bahasanya, anak dituntut untuk bisa menguasai beberapa bidang studi, ya, yang semakin hari memang semakin tinggi tuntutan itu, ya, nilai akademiknya. Secara nilai akademik, ya, tuntutannya semakin tinggi. Ya, kita lihat daripada rata-rata ujian nasional, semakin tahun makin naik syarat kelulusannya. Ya. Perlu kita pahami bahwa di dalam mendidik itu ada tiga aspek. Ada tiga keberhasilan yang harus dipahami oleh para pendidik. Yang pertama, dari sisi kognitif, dari sisi kecerdasan, dari sisi nilai akademik. Biasanya kognitif ini dibuktikan dengan nilai akademik, nilai-nilai harian, nilai semester, nilai ujian, nilai rapot akhirnya, atau ijazah yang terakhirnya. Kemudian yang kedua adalah afektif. Afektif itu adalah sikap, berperilaku. Bagaimana dia mensikapi orang lain. Merupakan bentuk adik-adiknya. Bisa membimbing. Nah ini, dia memiliki bakat yang berbeda. Terkadang secara akademik dia lemah, akan tapi kognitif apa afektifnya dia bagus. Dia punya hal yang lain lagi, motoriknya dia bagus. Nah ini. Ini perlu dipahami. Saya pikir yang paling diperhatikan oleh orang tua adalah tentu kita hanya bisa memacu kepada anak untuk supaya dia belajar maksimal. Maksimalkan belajar. Buat kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak. Kedisiplinan dalam mengatur waktu. Waktu-waktu belajar. Ya. Dia harus belajar, tidak boleh dia bermain. Waktunya dia harus ngaji, dia harus ngaji. Waktunya dia bermain, biarkan dia bermain. Waktunya dia istirahat, istirahat. Kebiasaan-kebiasaan ini akan menentukan kesuksesannya nanti di sebagai orang yang sudah dewasa nanti. Kalau anak sudah berlaku maksimal di dalam belajar, maksimal di dalam, maka tidak perlu kita khawatirkan tentang hasilnya. Karena Allah SWT pun tidak pernah membebankan hasil kepada hambanya. Yang Allah inginkan adalah maksimalkan kita dalam beribadah kepada Allah. Dalam berusaha, silakan maksimal. Usaha maksimal. Usaha kita sungguh-sungguh mencari rizki. Akan tapi hasil Allah yang menentukan. Apakah diwajibkan seorang yang sudah berusaha, dia harus memiliki hasil yang mumtaz, hasil yang gemilang, hasil yang memuaskan? Tidak. Yang Allah inginkan adalah agar kita berusaha maksimal saja. Maksimal. Nanti adapun hasilnya Allah SWT akan yang menentukan. Tentu terus sekali lagi itu yang perlu kita tanamkan. Jadi orang tua tanamkan kepada anak untuk belajar maksimal. Adapun bakat dan minat biarkan sesuai dengan selera anak. Tentu kita berikan pertimbangan-pertimbangan ketika sang anak memilih bakat-bakat yang tidak syar'i atau minat-minat yang tidak syar'i, ya, tidak dibenarkan oleh syariat. Kita cukup memberikan itu, ya, salurkan kepada yang sesuai dengan syariat, ya, itu yang dilakukan oleh orang tua. Jangan sampai anak menjadi korban cita-cita orang tua, sementara anak tidak pernah mempunyai cita-cita seperti yang diinginkan oleh orang tua. Akhirnya yang terjadi kegagalan di dalam mendidik. Ya. Sang anak tidak menginginkan untuk menjadi seorang ustaz. Anaknya ingin, orang tuanya inginnya anak menjadi seorang ustaz, masuk di pondok pesantren. Anaknya tidak pernah bermimpi di pondok pesantren. Akhirnya dipaksa sama orang tua. Ya, apa yang di sana dia tidak kerasan, akhirnya dia harus keluar. Ya. Dan seterusnya. Seperti itu perlu dibicarakan lebih lanjut dengan anak-anak. Ya, itu harus ada dialog, ya. Bagaimana seorang ibu pun tahu menggali di mana potensi anaknya, arahkan kepada sesuatu yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian kita akan kembali menerima penelpon di belakang Umu Reisha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan di mana ibu? Umu Ajiza di Batu Aji. Iya, silakan. Ini kan mau tanya. Kan sering orang-orang mengatakan ada anak-anak yang hiperaktif gitu kan. Nah, kalau hiperaktif biasanya kan semua gerakan kaki tangan nggak bisa mantep itu, 5 menit aja kelamaan mereka itu untuk diem kan. Mm-hmm. Nah, bagaimana mengatasi anak-anak yang hiperaktif ini, apalagi kan terhadap temannya mereka juga sering-sering melakukan ringan tangan, ringan kaki seperti itu kan. Yeah. Juga di rumah kadang ya nggak ada kesabaran orang tua mendidik mereka juga menggunakan tangannya, jadi anak praktekkan kekerasan itu pada ya. Bagaimana menghadapi anak yang hiperaktif seperti ini kan. Syukran. Halo. Orang tua sudah tahu bagaimana kondisi anaknya. Ini salah satu modal yang positif. Ya. Yang jadi masalah ketika orang tua tidak tahu kondisi anaknya sebagai orang yang hiperaktif atau tidak. Ya, kondisi yang hiperaktif tentu dia adalah kondisi yang di luar kebiasaan. Ya, sesuatu yang di luar kewajaran. Maka dia memerlukan suatu penanganan yang khusus. Ya. Maka dia membutuhkan kesabaran yang khusus juga. Kesabaran yang ekstra dalam menanganinya. Ya. Jadi tidak bisa dengan emosional. Ya. Orang anak-anak yang hiperaktif, maka yang mereka butuhkan, dia hanya akan bisa berubah ketika mereka tahu bagaimana pengasuhnya memberikan sentuhan kasih sayang yang tulus. Ya. Tentu pengasuh yang tidak marah-marah, yang setiap kali dia salah, dia akan marah. Setiap kali dia akan marah dan seterusnya. Sebenarnya dia sendiri barangkali gerakannya itu di luar kontrolnya. Di luar kemauannya. Ya, maka ini terus harus dilatih. Harus dilatih dan harus dilatih terus. Harus didampingi. Tentu ya, ini akan lebih bagus lagi ketika orang tua yang memiliki anak yang hiperaktif harus lebih banyak terkonsultasi kepada para psikolog. Bagaimana menangani cara yang tepat kepada anak-anak yang seperti ini. Ya. Agar dia tidak salah mengambil jalan. Ya. Karena anak yang seperti ini tentu memiliki atau membutuhkan penanganan yang khusus. Ya. Sebagian dari pemerintah sudah membuat satu sekolah khusus untuk anak-anak yang hiperaktif. Yang di situ dia diajari bagaimana dia bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana dia belajar, bagaimana dia membiasakan diri, mengendalikan diri dan seterusnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, syukur Ustaz Barakallahu Fik, dan kita akan kembali bacakan pertanyaan masuk dari SMS online yang berasal dari Akhi Agus yang berada di Batu Merah. Ustaz, bagaimana sikap Ana melihat anak-anak di tempat Ana kalau sholat selalu berisik Ustaz dan ketawa-ketawa lari-lari, sementara kebanyakan orang tua mereka banyak yang tidak ke masjid waktu sholat Ustaz. Syukron. Iya. Fenomena masjid yang berisik karena banyaknya anak yang datang ke masjid, ada yang dia datang sendiri, ya, karena ikut teman-temannya, ada yang diajak sama orang tua, ya. Ada yang memang anak itu hanya ikut sama orang tua, gak mau ditinggal sama bapaknya, maka dia harus ikut ke masjid. Tentu orang tua yang bijak, ya, orang tua yang bijak, dia harus memberikan pesan kepada anak. Ketika masuk ke masjid, berikan pesan kepada anak bahwa masjid bukan tempat bermain. Ya. Kita datang ke sini bukan untuk bermain, tapi untuk beribadah, untuk salat. Kita sedang menghadap Allah SWT. Maka kita pun harus bersikap sopan di dalam masjid. Ini rumah Allah. Ya. Tidak boleh berisik. Tidak boleh bermain-main. Tidak boleh lari-lari. Ini harus terus kita tanamin kepada anak. Sekalipun hari ini kita tanamin begitu, besok sudah berubah lagi. Tiap hari harus dibisikkan pesan kepada anak. Yang salah adalah ketika orang tua sama sekali tidak pernah memberikan pesan kepada orang, kepada anak. Maka sang anak yang anak-anak dikumpulkan sendiri di belakang. Subhanallah, tabiatnya anak kalau mereka berkumpul seusia mereka enggak bisa tenang. Enggak mungkin masjid itu akan tenang ketika anak dikumpulkan sendiri, enggak mungkin. Maka yang terbaik adalah biarkan anak itu ada di sela-sela dengan orang tuanya. Ya, kecuali anak-anak yang memang yang belum tahu. Anak-anak itu terlalu kecil, ya, maka dia jangan dibawa ke masjid. Dia hanya akan lari-lari ke masjid, ke sana kemari, mengganggu orang salat. Maka stop,